Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita awali pada pertemuan yang sebelumnya. Tentang apa? Tentang larangan isbal. Bisa dimatikan. Tentang larangan apa? Isbal. Apa isbal? Memanjangkan kain melebihi mata kaki. Kita sampai pembahasan ini karena permasalahan ini diangkat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hadis yang keberapa? 13, 14. Ya. Karena beliau angkat masalah ini, maka kita bahas di hadis yang ke-14 dari Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang sedikit syarah atau penjabaran dari hadis tersebut. Dan seingat kami, kita tutup kajian yang lalu dengan pertanyaan, apa hukumnya seseorang isbal tanpa diiringi perasaan sombong? Apakah hukumnya haram atau hukumnya makruh? Ini saya pikir pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini insyaallah kita akan berusaha mendudukkan masalah ini tentang hukum isbal, haram atau makruh. Pertama perlu kita ketahui bahwasannya isbal, tentunya kita membahas tentang hukum isbal bagi siapa? Kaum pria. Kalau kaum wanita tidak masalah isbal, karena dalam rangka untuk menutupi auratnya. Karena kaki perempuan termasuk aurat. Kaki laki-laki bukan aurat. Ya. Maksudnya telapak kaki dia bukan aurat. Bahkan aurat laki-laki itu sampai kemana? sampai ke lutut menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat ulama. Nah, isbal buat kaum pria itu ada dua kondisi. Ada berapa kondisi? Dua kondisi. Kondisi yang pertama, isbal yang diiringi dengan rasa sombong. Apa? Isbal yang diiringi dengan rasa sombong. Sedangkan kondisi yang kedua, apa kira-kira? Isbal tanpa diiringi dengan rasa sombong. Yang pertama isbal plus. Plus apa? Plus sombong. Yang kedua isbal murni. Isbal apa? Murni. Yang tidak diiringi dengan sombong. Dan pembahasan tentang dua kondisi ini berbeda. Yang pertama, isbal plus. Plus apa tadi? Sombong. Kondisi yang pertama ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Alias semua ulama sepakat secara garis besar bahwa kondisi yang pertama hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau sombongnya sedikit bagaimana Ustaz? Sedikit. Seudil. Haram atau tidak? Tetap haram. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong, walaupun hanya sebesar debu. Berapa? Sebesar debu. Itu sedikit apa banyak? Sedikit. Sekedar sombong sebesar debu itu sudah bisa menghalangi seseorang untuk bisa masuk ke surga. Maka kondisi yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau isbalnya plus, plus apa tadi? Sombong. Maka hukumnya haram. Tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengategorikan kondisi ini termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, apalagi makruh, tidak. Kondisi pertama, apa? Isbal plus, hukumnya haram. Kondisi yang kedua, ini yang sering ditanyakan, isbal apa tadi? Isbal tanpa sombong. Isbal tok. Tanpa diiringi dengan perasaan sombong. Hukumnya apa? Kondisi yang kedua inilah yang masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Siapa ustaz yang mengatakan makruh dan siapa yang mengatakan haram? Penting untuk kita ketahui siapa yang berpendapat. Karena sebuah pendapat untuk menilai punya bobot atau tidak. Sebuah pendapat untuk menilai ini pendapat ada bobotnya atau tidak. Salah satunya adalah dengan melihat siapa yang berpendapat. Kemudian juga dengan melihat dalil yang dikemukakan. Maka ada berapa pendapat tadi? Dua. Yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan makruh. Pendapat yang mengatakan makruh. Siapa yang berpendapat? Mayoritas ulama. Siapa? Mayoritas ulama. Apa arti mayoritas? Sebagian besar ulama kita. Jumhur ulama. Dari kalangan Hanafiyah, ulama madhab Hanafi. Dari kalangan Malikiyah, ulama madhab Malik. Dari kalangan Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i. Dan dari kalangan Hanabilah, ulama madhab Hambali. Mayoritas mereka berpendapat bahwa kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Isbal tanpa sombong. Menurut mayoritas ulama hukumnya makruh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan hukumnya haram, walaupun tanpa diiringi dengan kesombongan, ini adalah pendapat sebagian ulama Hanabilah, madhab Hambali. Dan sebagian dari ulama Malikiyah, madhab Maliki. Wabil khusus Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dan Ibnul Arabi dari ulama Malikiyah. Dan sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Dan kalau kita melihat nama-nama tadi, itu adalah nama-nama ulama yang besar. Bukan ulama ulamaan. Bukan ulama ecek-ecek, bukan. Tapi ini ulama, bukan sembarang ulama. Dua-duanya. Baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Dan masing-masing ulama ini punya dalil. Ulama, kalau dia adalah ulama besar, ulama yang berkompeten, ulama yang mu'tabar, ketika mereka berpendapat, pasti mereka itu punya dalil. Apalagi ketika berbicara jumhur. Apa jumhur? Mayoritas. Sangat sulit diterima dengan akal sehat kalau mayoritas gak punya dalil, itu sulit diterima. Kita bahas dalilnya yang mana dulu? Yang mayoritas dulu atau yang sebagian? Mayoritas. Yes, tidak apa-apa. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya apa tadi? Makruh. Kenapa mereka berpendapat demikian? Apa dalil mereka? Dalil mereka. Banyak ya dalilnya. Saya hanya akan bawakan sebagian. Dalil mereka. Bahwa hadis-hadis yang mengancam isbal, itu hanya berlaku bagi mereka yang sombong dalam isbalnya. Hanya berlaku bagi mereka yang sombong dalam isbalnya. Yang tidak sombong, ya apa levelnya tadi? Makruh. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena menurut mereka, hadis-hadis yang melarang isbal itu dibawa kepada kondisi ketika seseorang isbal plus sombong. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah." Barang siapa yang menyeret pakaiannya berisbal dan dia tidak menghendaki dari perbuatan itu kecuali kesombongan, berarti yang dimaksud adalah isbal plus sombong. Fa inna Allah la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Maka sungguh Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kata mereka, ini hadis hanya berbicara tentang mereka yang isbal plus sombong. Hadis sahih riwayat Muslim. Berarti kalau enggak sombong, ya enggak terancam. Ya. Kemudian mereka juga berdalilkan dengan riwayat hadis tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar hadis tadi, hadis barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Wahai Rasul, bagaimana dengan pakaianku? Bagaimana dengan sarungku? Yang suka melebihi mata kaki. Yang kadang-kadang melebihi mata kaki. Cuman saya sih biasa untuk berusaha untuk ketika melorot saya angkat. Itu ketika melorot bagaimana wahai Rasul? Karena Abu Bakar merasa khawatir mendengar ancaman dari hadis tadi. Maka beliau pun lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi saya seperti ini wahai Rasul. Kenapa kok Abu Bakar itu sarungnya melorot-melorot? Karena beliau orangnya kurus. Orangnya apa? Kurus. Sehingga jalan dikit sarungnya apa? Melorot. Sehingga menutupi mata kakinya. Kemudian beliau angkat lagi. Wahai Rasul, ketika saat sarung saya itu melorot sampai menutupi mata kaki, itu bagaimana wahai Rasul? Apakah saya juga masuk dalam kategori tidak akan dilihat nanti pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Abu Bakar, kamu itu enggak masuk dalam kategori orang yang berisbal karena sombong. Berarti enggak apa-apa. Karena kamu lakukan itu bukan dengan kesombongan. Hadis riwayat Bukhari. Kuat dalilnya? Kuat. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Saya cuma bawakan dua saja. Ya. Sekarang kita berpindah kepada pendapat yang kedua. Yang mengatakan haram. Walaupun tidak sombong. Apa argumen mereka? Argumen mereka juga banyak. Saya bawakan sebagiannya. Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil yang mengharamkan isbal tidak membedakan antara sombong dan tidak sombong. Yang sombong haram, yang tidak sombong isbal juga haram. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan haramnya perbuatan isbal walaupun tidak sombong. Apa dalilnya? Kata mereka hadis riwayat Bukhari juga. Masya Allah. Tadi juga hadis riwayat Bukhari. Sekarang hadis riwayat Bukhari juga. Apa bunyi hadisnya? Ma asfala minal izar, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Mata kaki yang tertutup oleh kain, maka ini tempatnya di neraka. Apa kata Nabi SAW? Mata kaki yang tertutup kain, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Di dalam hadis ini dibedakan enggak antara sombong atau tidak sombong? Tidak, Nabi cuma mengatakan pokoknya di mata kaki yang tertutup kain itu tempatnya di neraka. Titik. Ini dalil kami. Kata pendapat yang kedua. Ustaz, gimana Ustaz? Masing-masing punya dalil. Terus antara ulama itu terjadi diskusi enggak? Bukan diskusi lagi. Diskusi panjang. Saking apanya? Saking panjangnya. Ya. Kalau orang Jawa Timur, panjang gitu. Ya. Coba banget. Ya. Dan diskusi itu asyik sebenarnya. Ya. Yang penting dilakukan dengan kepala dingin. Ya. Yang penting dilakukan dengan kepala dingin, asyik diskusi. Kemudian pakai etika, pakai adab, ilmiah. Itu asyik. Terus terang, masing-masing ulama tadi bisa membantah argumen yang dibawakan oleh ulama yang lain. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Jadi kan ulama yang pertama yang mengatakan makruh, mereka berdalil dengan kisahnya Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar itu direkom oleh Nabi SAW tidak sombong. Berarti itu menunjukkan isbal, kalau gak sombong gak apa-apa. Apa kata ulama yang kedua? Gak seperti itu. Coba dibaca baik-baik hadisnya. Abu Bakar itu sengaja apa tidak sengaja? Apa sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Buktinya tidak sengaja apa? Begitu melorot, diangkat lagi, melorot, diangkat lagi. Berarti kan gak sengaja. Gak sengaja gak masalah. Sedangkan kita, emang sengaja pergi ke tukang jahit? Tolong ya ukurannya segini. Sengaja berarti kan? Ulama kita itu, mereka cerdas-cerdas. Ya, mereka pintar-pintar. Dan insya Allah hati mereka itu bersih. Mereka ketika diskusi itu untuk mencari kebenaran. Sama juga ulama yang pertama juga bisa membantah ulama yang kedua. Jangan dipikir gak bisa bantah mereka. Bisa juga. Makanya kadang-kadang ketika baca diskusi tadi, ulama ini adu argumen dengan ulama berikutnya, itu kadang-kadang kita ini yang membaca, ya saya tidak katakan kita lah, udah saya lah ya. Saya itu sendiri kadang-kadang itu bimbang. Ini pendapat yang lebih kuat yang mana toh? Karena saking apanya? Saking kuatnya masing-masing dari masing argumen masing-masing dari dua pendapat tersebut. Yang mengatakan makruh juga pendapatnya kuat dalilnya. Yang mengatakan haram dalilnya juga kuat. Dan masing-masing bisa membantah, bisa beradu argumen dengan dalil yang dipakai oleh temannya. Nah, terus gimana Ustaz? Ustaz aja bingung, Ustaz. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang mana yang dipilih. Mana yang dipilih. Kalau kita bahas adu argumen tadi, 3 pertemuan, 4 pertemuan gak cukup waktunya. Kalau kita bahas tadi, adu apa? Argumen. Karena memang pembahasannya panjang. Yeah. Dan saya pikir mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini berusaha untuk meringkas. Yeah. Berusaha untuk meringkas apa yang disampaikan oleh para ulama, walaupun banyak kekurangan di sana-sini, saya yakin itu karena keterbatasan ilmu kami. Terus bagaimana Ustaz? Apa yang dipilih oleh antum, ya, apa yang saya pilih? Kalau saya pilih, saya akan hindari itu. Hindari perbuatan tersebut, yaitu isbal. Baik dalam keadaan sombong ataupun tidak dalam keadaan sombong. Dalam keadaan sombong jelas ya, itu sudah, itu ijma ulama. Sekalipun dalam tidak keadaan sombong, saya memilih untuk menghindari. Apa Ustaz alasannya? Sekurang-kurangnya saya punya 3 alasan. Sekurang-kurangnya kami punya 3 alasan. Yang pertama, lebih aman. Lebih apa? Aman. Aman dari apa? Aman dari ancaman. Aman dari ancaman. Saya tidak ingin berspekulasi dengan nasib saya di akhirat. Saya enggak berani berspekulasi dengan nasib di akhirat. Dan saya tidak ingin mencicipi neraka. Beberapa hadis ancamannya keras. Beberapa hadis ancamannya keras. Contoh misalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun." Ada tiga golongan. Ada tiga jenis manusia. "La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada berapa golongan? Tiga golongan. Yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wala yanzuru ilaihim." Dan Allah tidak mau melihat golongan tersebut. "Wala yuzakkihim." Dan Allah tidak mau mensucikan tiga golongan tersebut. "Walahum adzabun alim." Dan tiga golongan tersebut akan mendapatkan siksaan yang pedih. Berapa ancamannya? Empat. Yang pertama, tidak akan diajak bicara. Yang kedua, tidak akan dilihat. Yang ketiga, tidak akan disucikan. Yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Faqara'a Rasulullah SAW tsalatsa miran. Nabi SAW ulangi perkataan tadi tiga kali. Ada tiga golongan yang akan mendapatkan ini. Diulangi lagi sampai ketiga kalinya. Sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mendengarkan hadis tersebut, beliau berkata, "Khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Sungguh merugi tiga golongan tersebut wahai Rasul. Siapakah mereka? Maka Nabi SAW pun menjawab, "Al-musbilu." Yang pertama, orang yang isbal. Yang kedua, al-mannanu. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Apa? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Beung dijaluki kaya kue tok pura gelam. Wingi mbok wis tak kirimi daging kurban. Ada pamrihnya. Ada apa? Pamrih. Kerja lu itu lu masang gendeng wira gelem. Apa kelalen wingi kurbane pirang kilo jajal. Ini apa? Yang kedua. Suka apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga. Al-munfiqu sil'atahu bil-halfil kadhib. Orang yang jualan dengan sumpah dusta. Orang yang jualan dengan sumpah dusta. Mas, ini barang ini asli loh teman-teman. Demi Allah sumpah asli. Padahal KW. KW berapa? KW 3, KW 4. Ya. Aspal. Asli tapi palsu. Ki mas ki model terbaru ki, karena dia tahu yang beli itu adalah orang yang tidak mengikuti perkembangan model. Ki mas model terbaru ki mas, temenan orang nana sih sing nganggo, karena paling grace. Jadi sih anu wis orang sing nganggo karena terus ketinggalan zaman, karena dia orangnya ini orang kampung nggak tahu model. Apa iya. Padahal anu barang wis 10 tahun ora payu. Ya. Berapa golongan? Tiga golongan. Ini alasan yang pertama. Cari apa? Cari aman. Alasan yang kedua. Tidak ada yang menjamin hati ini bersih dari sombong. Tidak ada yang menjamin hati ini bersih dari sombong. Kan alasannya, saya kan isbal ini enggak karena sombong. Saya sih enggak ada yang menjamin kalau hati saya itu bersih dari sombong. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah dijamin. Rasul sendiri yang mengatakan, ente enggak sombong Abu Bakar. Saya dapat jaminan dari siapa? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Isbal itu enggak boleh Bukan cuma karena alasan sombong. Isbal itu tidak boleh bukan cuma karena alasan sombong. Terus apalagi Ustaz alasannya? Kemarin ketika kita cerita tentang Umar radhiyallahu anhu saat melihat ada seorang pemuda isbal ditegur sama beliau, padahal saat itu Umar dalam keadaan sekarat, sakaratul maut. Apa alasan Umar? Ya bena akhi irfa' thawbak, wahai anak saudaraku, angkat pakaianmu. Fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena ketika engkau angkat pakaianmu di atas mata kaki, maka itu lebih awet untuk pakaianmu dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin kita gambarkan adalah lebih awet. Karena larangan isbal itu juga untuk menjaga keawetan pakaian yang kita pakai. Berbeda dengan orang yang isbal, makanya kalau kita perhatikan, bagian yang paling sering cepat aus itu yang mana? Bawah. Sehingga ganti hanya karena bawahnya yang rusak. Ini alasan yang lain. Alasan berikutnya, riwayat yang lain. Tadi hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang lain, kisahnya Umar tadi dalam Ibnu Hibban dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan angka li thawbik, lebih suci, lebih bersih. Ya. Sehingga aman insyaallah untuk salat. Ya. Berbeda ketika kita memanjangkan melebihi mata kaki, maka peluang untuk kena kotoran di jaran itu lebih besar. Ini tiga alasan kenapa kami memilih untuk cari amannya, yaitu tetap tidak isbal walaupun tidak diiringi dengan rasa sombong. Tapi ada catatan. Ada catatan penting. Satu. Jangan sombong ketika tidak isbal. Apa? Jangan sombong ketika tidak isbal. Jangan dipikir bahwa sombong itu hanya ada di dalam hatinya orang yang isbal. Orang yang tidak isbal juga bisa sombong. Kenapa? Merasa dirinya paling suci. Merasa dirinya paling mulia. Merasa dirinya paling baik. Sehingga memandang remeh temannya, saudaranya yang belum mempraktekkan apa yang dia praktekkan. Hati-hati. Sombong tidak ada toleransinya. Walaupun hanya sebesar debu. Silahkan Anda amalkan itu. Bahkan kalau mau Anda tinggikan sampai setengah betis pun silahkan. Akan tetapi jangan merasa, saya lebih mulia, saya lebih di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan teman saya. Dan ini juga penyakit yang harus kita waspadai. Ya. Ini catatan yang pertama. Apa tadi catatannya? Jangan sombong saat tidak isbal. Catatan yang kedua. Hormati pendapat mayoritas ulama. Apa? Hormati pendapat mayoritas ulama. Apa pendapat mereka? Makruh. Kenapa Ustaz? Karena mereka punya dalil dan mereka jumlah ulamanya lebih banyak. Ketika, Ustaz, kalau lebih banyak kenapa enggak pilih yang lebih banyak, Ustaz? Ketika kita diskusi itu tidak harus kita itu memilih pendapat yang terbanyak ulamanya. Tapi kita melihat mana yang kira-kira lebih kuat argumennya. silakan memilih pendapat, tapi biasakan menghormati pendapat yang berbeda. Selama pendapat tersebut ada dalilnya yang kuat dan dianut oleh ulama yang muktabar. Saya perlu kasih garis bawah ini, selama punya dalil yang kuat dan dianut oleh ulama yang muktabar, ulama yang berkompeten. Saya perlu kasih catatan seperti ini supaya tidak melebar kemana-mana. Hormatilah pendapat saudaramu. Apa pendapatnya? Semua agama benar. Loh, itu dalilnya apa gue? Ya. Kemudian siapa ulama yang berpendapat seperti itu? Jadi tidak melebar seperti itu. Ya. Tapi ketika ada sebuah perselisihan pendapat, masing-masing punya dalil. Kemudian ada ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut, dan ulamanya juga ulama yang berkompeten, ulama hakiki, maka hormatilah pendapat mereka. Ustaz, apakah menghormati itu artinya kita tidak menegur orang yang isbal? Tidak juga. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi terakhir kita bahas bahwa menghormati pendapat yang berbeda itu bukan berarti tidak boleh memperingatkan. Ya. Jadi misalnya kita melihat ada teman kita, saudara kita, anak kita, misalnya dia isbal, boleh enggak kita mengingatkan? Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting dengan cara yang baik. Kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kemudian kita diskusi, boleh? Boleh. Tapi diskusinya dengan kepala yang dingin, dengan bahasa yang sopan. Kemudian kalau misalnya terakhir, setelah diskusi tidak ketemu titik, tidak menemukan titik temu, kita akan menyelesaikan diskusi itu dengan saling menghormati. Tidak perlu kemudian, wah ini pengekor hawa nafsu. Tidak perlu seperti itu. Apalagi ketika dia merasa dalilnya lebih kuat. Ya. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita praktekkan. Ya. Kadang-kadang sulit untuk kita praktekkan. Kita merasa ini pasti paling benar, dan kita mengabaikan bahwa teman kita juga punya argumen, dan menurut teman kita argumen itu lebih kuat, walaupun menurut kita argumen kita lebih kuat. Yeah. Dan cukuplah untuk menggambarkan betapa kuatnya pendapat yang mengatakan makruh, bahwa itu dianut oleh mayoritas ulama. Dan itu sudah memberikan bobot bahwa ini pendapat tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun kita boleh memilih pendapat yang mengatakan haram karena alasan-alasan yang tadi kami sampaikan. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada rombongan dari negara Arab yang rajanya diperhatikan, dan para delegasi mereka pakaiannya sampai nyeret-nyeret. Apakah beliau rombongannya tidak mengamalkan larangan isbal, padahal kita tahu beliau adalah tokoh terkemuka? Bagaimana pendapat Ustaz? Kita itu beribadah nyontoh siapa toh? Nyontoh siapa? Raja. Kita beribadah nyontoh Rasul SAW. Ya. Tidak ada perintah di dalam agama kita untuk nyontoh raja di dalam beribadah, ya, di dalam beramal. Yang ada adalah mengikuti tuntunan Rasul SAW. Dan lagi-lagi, kembalikan kepada poin yang terakhir saya sampaikan. Apa? Hormati pendapat tersebut. Hormati pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Mungkin beliau berpendapat dengan pendapat itu. Dan ingat, masing-masing dari kita itu akan mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Jangan seperti air di atas daun talas. Kemarin sudah enggak isbal. Begitu lihat ada raja isbal, melu-melu apa? Isbal. Ngasuke maning baru anak ulama orang isbal, ganti maning. Kecuali kalau misalnya kita berpindah pendapat itu karena kita merasa, oh setelah dipelajari ternyata pendapat ini lebih kuat dalilnya. Itu lain masalah. Tapi kalau sekedar kita beramal karena, apa tadi? Ikut-ikutan, terbawa arus, jangan deh. Kita itu seorang muslim harus punya apa? Prinsip. Walaupun tetap menghormati pendapat yang berbeda selama, apa tadi? Dalilnya kuat dan ada ulama muktabar. Muktabar itu artinya yang dianggap ulama besar, ulama berkompeten, ya, yang menganut pendapat tersebut. Ustaz, boleh enggak kalau sudah memakai celana tidak isbal terus pakai kaos kaki? Boleh, enggak ada masalah. Rasulullah SAW pakai kaos kaki. Ya. Jadi isbal itu adalah kain yang dipakai di atas yang turun sampai ke bawah mata kaki, itu isbal. Kalau pakai kaos kaki dari bawah itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya. Karena Nabi SAW juga pakai khuf. Ya, khuf itu ya kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Ya intinya sama. Intinya adalah menutup bagian telapak kaki sampai ke atas, tidak ada masalah. Anjuran saya, anjuran ya, cuma anjuran saja. Kalau pilih kaos kaki itu warnanya ya yang matching lah dengan celananya, supaya nggak terlalu apa, mencolok, kontras gitu. Misalnya celananya hitam, sepatunya hitam, kaos kakinya oranye misalnya, janganlah, ya. Terlalu apa ya? Terlalu jeglek, ya. Jeglek. Terlalu apa? Terlalu kontras lah, ya. Jadi hindarilah sesuatu yang menarik perhatian orang banyak yang tidak diperlukan, ya. Pakai yang kira-kira senada gitu ya. Pink, wah, aja pink, lanang kok pink. Ini anjuran. Ini sifatnya apa? Anjuran, bukan keharusan. Ustaz, apakah untuk tidak isbal cukup hanya dengan melipat celana atau harus dengan memotongnya? Repot melipat. Kemudian kalau dilipat nanti, kalau enggak ngelipat berarti dipanjangin, ya. Lebih baik dipotong aja, simple. Ya, simple. Kemudian juga seperti yang saya katakan kemarin, tidak harus tinggi-tinggi. Tidak harus tinggi-tinggi. Bahkan kadang-kadang tinggi-tinggi, terlalu tinggi itu bisa tadi menjadi pakaian syuhrah. Masih ingat syuhrah? Menarik apa? Perhatian orang banyak. Makanya dikisahkan ada seorang bernama Ishaq ibnu Ibrahim. Dakhaltu ala Abi Abdullah, yakni al-Imam Ahmad. Ishaq bercerita, pada suatu hari aku masuk ke ruangan yang di dalamnya ada Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal, imam ulama besar. Ishaq cerita, suatu hari saya masuk ke ruangan, di situ ada siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Wa alayya qamisun qasirun asfala min ar-rukbati wa fawqa nisfis saq. Dan saat itu aku memakai jubah gamis yang panjangnya di bawah lutut sedikit. Lebih tinggi dari setengah betis. Berarti dur banget. Dur banget. Faqala, Ishada. Ishada itu apa? Apa-apaan ini? Imam Ahmad mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian beliau di dalam riwayat yang lain mengatakan, Ishada, apa-apaan ini? Lima tusyahiru nafsak. Ente ngapain bikin diri ente itu tenar, terkenal, jadi bahan apa? Gunjingan orang. Ngapain? Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam berpakaian kita juga seperti yang saya sampaikan kemarin, di awal-awal ada berpakaian, kita juga perlu memperhatikan yang namanya estetika. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Ada seorang ustadz mengatakan, kenapa sih ada sebagian orang itu merasa malu ketika memakai celana di atas mata kaki. Mau ke mall, mau ke pasar, malu. Padahal yang lebih tinggi dari itu banyak, katanya. Maksudnya yang sampai bukan hanya di lutut, di atas lutut pun banyak. Dan mereka tidak malu. Kenapa kita malu? Yang lebih tinggi tidak malu. Bahkan yang buka aurat banyak dan mereka tidak malu, kata beliau. Kenapa kita malu? Padahal kita tahu itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan, Ustaz, itu sekarang jadi tren loh, Ustaz. Tren mode tahun berapa gitu. Sekarang itu malah itu para artis. Itu Ustaz, para artis itu Ustaz. Artis barat Ustaz, bukan muslim. Itu mereka celananya di atas mata kaki Ustaz. Dan mereka bangga dan mereka enjoy. Dan mereka tidak merasa minder. Dan saya ingatkan, kita mengamalkan ini bukan dalam rangka niru siapa? Artis-artis tadi, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan, mereka, mereka yang tidak ada motif ibadah, yang tidak ada motif untuk mencari pahala, mereka mau dan pede untuk tampil beda. Kenapa kita yang tahu ini berpahala? Berpahala atau tidak? Berpahala. Dan berpeluang besar untuk menyelamatkan dari neraka. Kenapa kita kemudian merasa minder? Aduh, saya jadi malu nih keluar rumah. Ya. Subhanallah. Ya. Tapi sekali lagi, bedakan loh ya, antara menghindari minder dengan gembelengan. Ya. Beda loh ya. Menghindari minder, aja minder. Jangan minder. Beda loh ini dengan gembelengan, petantang, genyong ora isbal ge. Kenapa? Beda. Sudahlah, amalkan tuntunan Rasul SAW. Berusaha menjaga apa? Hati. Karena sombong haram. Baik buat orang yang isbal maupun buat orang yang tidak isbal, haram. Ya, jadi jangan merasa kalau tidak isbal itu sudah selamat dari kesombongan. Tetap jaga hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.